Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in bi ihsan musallim tasliman mazida amma ba'd. Insyaallah taala kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Bulughul Maram. Qala al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah taala an Abi Humaid As-Sa'idi radhiyallahu anhu qala ra'aytu Rasulullah SAW idza kabbara ja'ala yadayhi hadwa mankibaihi. Dari sahabat yang mulia Abu Humaid As-Sa'idi, semoga Allah meridainya, beliau berkata, aku melihat Rasulullah SAW apabila takbir itu beliau menjadikan telapak tangannya sejajar dengan pundaknya, menjadikan kedua telapak tangannya sejajar dengan pundaknya. Wa idza raka'a amkana yadayhi min rukbatayhi. Dan apabila rukuk beliau mencengkram kedua telapak tangannya di atas lututnya, jadi bukan cuma nempel, tapi amkana, memegang dengan erat. Tsumma hasara dhahrahu. Kemudian beliau memancangkan, meluruskan dengan mantap punggungnya, bukan melengkung ya ketika rukuk ya, tapi hasara dhahrahu. Dikatakan oleh Imam Al-Khattabi, maksud hasara dhahrahu itu sanna dhahrahu fi istiwa min ghairi taqwis. Ya, beliau rukuk ya, dengan memegang dengan erat, dengan kokoh kedua lututnya itu, dengan meratakan, meluruskan punggungnya, bukan dengan melengkung ya, melengkung ke bawah atau melengkung ke atas. Ya kan, ada yang kelewatan sampai kepalanya kayak mau terbang gitu. Ya, ada juga yang kelewatan sehingga kepalanya mau nyungsep. Ya, tapi lurus saja. Datar biasa. Ya, tidak ifrat, tidak tafrit. Ya. Tidak terlalu meninggikan kepalanya sehingga lebih tinggi daripada punggungnya, tidak juga melengkung sehingga hampir menyentuh lututnya. Ya, tapi lurus. Fa idza rafa'a ra'sahu istawa hatta ya'uda kullu faqarin makanahu. Dan tatkala bangkit dari rukuk, beliau istawa, artinya bangkitnya sempurna ya, sampai kembali tulang-tulang, khususnya yang punggung, ya kan ada apa namanya tulang-tulang dengan segenap persendiannya, itu kembali berdiri sempurna. Ya. Tulang punggung dari apa pangkal leher ini tengkuk sampai ke tulang ekor, itu berdiri sempurna. Katanya ada 17. Betul enggak? Coba hitung. Maksudnya jangan sekarang, nanti hitung. Iya, itu. Nah, ini ya. Itu mana istiwa? Itu batas standar minimal tumakninah plus bacaan Rabbana walakal hamd. Karena kalau sekedar bacaan Rabbana walakal hamd, banyak kita lihat, banyak sekali kita lihat kaum muslimin atau muslimah itu baca Rabbana walakal hamd itu pas lagi pertengahan sudah Rabbana walakal hamd. Iya kan? Bangkit dari ruku, belum berdiri sempurna sudah baru berapa derajat tuh? Iya, baru 45 derajat sudah baca Rabbana walakal hamd. Sehingga belum sempurna tegap sudah sujud. Wah, ini yang pembahasan kita pada pekan yang lalu, itu yang dikategorikan sholatnya tidak sah karena tidak tumakninah. Tumakninah salah satu rukun daripada rukun-rukun sholat. Apabila tidak ditunaikan, maka tidak sahlah sholatnya. Ya, enggak tahu apa yang ingin dikejar dengan sholat yang begitu cepat. Padahal sholat itu ghidaul muslim, ya, bisa dikategorikan hal yang bisa membuat sehatnya ruh. Sebagaimana fisik membutuhkan asupan-asupan gizi yang baik sehingga fisik tubuh kita menjadi sehat, dan yang paling vital dalam hubungan seorang hamba yang berkaitan dengan ibadah, ya, rukun Islam itu adalah sholat. Bagaimana ruhnya mau sehat kalau sekiranya tidak dilaksanakan dengan sempurna atau tidak diusahakan untuk menjadi sempurna. Fa idza sajada wa wada'a yadayhi ghayra muftarishin wa laqabdihima, dan tatkala sujud beliau meletakkan kedua telapak tangannya ghayra muftarishin, ya, tidak menempelkan apa ini namanya, siku, ya, lengan dan siku itu ke lantai, numplek gitu, nemplek, tidak sulit, ya, tapi agak diangkat, wala qabidihima, dan tidak dengan menggenggam dua telapak tangannya. Fa idza wastaqbala bi atrafi asabi rijlaihi al-qiblah, dan menghadapkan ujung-ujung jari kaki ke kiblat ketika sujud. Demikian juga jari tangan ke kiblat, kaki dan jari tangan menghadap kiblat. Ya, ini berarti hai'ah fisik, keadaan fisik Rasulullah SAW begitu sempurna ketika sholat. Tidak seperti orang malas-malasan. Wa idza jalasa fi raq'ataini jalasa ala rijlihi al-yusra ala rijlihi al-yusra wa nasaba al-yumna, dan tatkala duduk di antara dua sujud beliau duduk, ya, jalasa fi raq'ataini, beliau duduk di atas telapak kaki atau punggung kaki itu yang sebelah kiri dan yang kanan dipancangkan seperti umumnya kaum muslimin. Wa idza jalasa fi raqatil akhirah, qaddama rijlahu al-yusra wa nasaba al-ukhra wa qa'ada 'ala maq'adatihi. Ya, dan apabila duduk di tasyahud yang terakhir, itu beliau memancangkan memancangkan yang kanan, nasabul ukhra yang lain, maksudnya yang kanan yang lain itu, kemudian memasukkan kaki kirinya seperti duduk seperti biasa kaum muslimin di negeri kita, ya, karena mazhab Syafi'i seperti ini sesuai dengan hadis ini. Wa qa'ada 'ala maq'adatihi, dan duduk di apa, duduk di lantai itu, ya kan, duduk sebelah lantai daerah sekitar tulang ekor tempat duduk. Ikhwan fillah wa akhwati fillah rahimanallahu iyyakum, yang kita bisa ambil pelajaran daripada hadis ini, yang pertama, wajibnya takbiratul ihram dengan lafal Allahu Akbar. Allahu Akbar, ya. Ini Allahu Akbar, jangan Allahu Akbar. Apa artinya kalau Allahu Akbar, pernah dengar kan? Itu dia ragu, apakah betul Allah Maha Besar? Allahu Akbar, ya kan, parah artinya, ragu, tidak sadar, ucapannya ucapan kufur. Jangan pula, sering juga kita dengar Allahu Akbar, pernah dengar kan? Itu juga tidak kalah kufurnya. Allah laksana gendang, ya kan? Bahaya kan? Jamak dari kabar. Tapi Allahu Akbar sudah, jangan inovasi dengan maksudnya biar bagus, biar keren, itu ternyata salah jauh. Dan dengan kesepakatan jumhur ulama, tidak sah sholat tanpa takbiratul ihram. Makanya ketika menurut pendapat jumhur ulama, ketika kita mendapati imam yang sedang ruku, kita telat masbuk, imam sedang ruku, itu disebutkan oleh ulama ada dua alternatif kalau mau langsung sekali takbir, itu niatnya takbiratul ihram, Allahu Akbar, ya, niatnya takbiratul ihram, jangan takbiratul ruku. Itu yang pertama. Ini kondisinya kalau sekiranya rukunya baru, ya, artinya masih bisa dapat. Jangan sampai baru mau takbir sudah imamnya bangkit dari ruku. Tapi kalau ya, disebutkan yang kedua, kalau sekiranya masih memungkinkan untuk mendapati ruku lega, itu bisa dua takbir. Ya, takbir yang pertama takbiratul ihram, takbir yang kedua takbirul intiqal, ya, perpindahan dari posisi berdiri ke posisi ruku, takbirnya ruku. Iya, dan dua-duanya tidak mengapa. Ya, artinya tidak harus dia takbir dua kali. Ya, kenapa demikian? Karena yang pertama tidak ada nas yang mengharuskan takbir dua kali dalam keadaan seperti itu. Ya, kalau ada, ya, pasti sudah ada secara terperinci, secara khusus pasti sudah ada keterangannya. Tapi tidak ada, yang ada cuma dalil-dalil yang umum. Itu yang pertama. Yang kedua, argumennya, kalau sekiranya Al-Fatihah itu adalah rukun, termasuk rukun yang terbesar di dalam sholat saja bisa gugur dengan kondisi mendapati imam yang sedang rukuk, apalagi takbiratul intiqal yang sifatnya cuma wajib, tidak sampai rukun. Ya, ini harus dimengerti. Kemudian yang berikutnya, faedah yang berikutnya, sebagaimana hadis yang gamblang ini, hadisnya dikeluarkan oleh Imam Bukhari yang tadi, Imam Bukhari nomor hadis 728. Hadis yang kita baca tadi dinukil cuplikannya, potongannya dengan menghilangkan sanad oleh Imam Al-Ibn Hajar dari Sahih Bukhari. Yang kedua, faedah yang kedua dari hadis tersebut, istihbab raf'ul yadain hadwal mankibain ma takbiratul ihram. Disunnahkannya berarti bukan wajib. Disunnahkannya mengangkat kedua telapak tangan sejajar dengan pundak ketika takbiratul ihram. Disebutkan oleh ulama, awal mengangkat itu ketika takbir, permulaan takbir Allahu Akbar. Kemudian Ini hadis yang mutawatir. Ada faedah di sebuah Nahwi Ibn Hajar tentang disyariatkannya mengangkat kedua telapak tangan ketika takbiratul ihram. Ini hadis yang mutawatir, diriwayatkan oleh 50-an sahabat. Di antaranya Khulafa Rasyidin yang 4, tambah 6 lagi yang mubasyirina bil jannah. Kemudian faedah yang berikutnya, istihbab tamkin yadaihi min rukbataihi asna ruku. Disunahkan ketika ruku itu dua telapak tangan menggenggam dengan erat lututnya dan merenggangkan jari jemari. Jadi mencengkram itu bukan jarinya rapat, tapi dia cukup mencengkram seperti orang mencengkram gitu kan. Ini bukan gini, ini dorong namanya. Itu mencengkram. Karena kita banyak lihat kaum muslimin cuman gini kan, cuma nempel doang gitu. Ada lagi yang dicengkram bukan lututnya, tapi betisnya, ya kan? Tapi yang di sunnah yang gamblang ini lututnya dicengkram dengan kuat dan merenggangkan jari jemari. Ini juga hadis ini juga mutawatir. Hadis mutawatir itu hadis yang diriwayatkan oleh banyak sahabat, banyak jalan, bukan 1-2 sahabat, tapi banyak jalan, banyak sahabat yang hampir mustahil dikatakan salah, karena bisa saja dalam periwayatan hadis salah, bisa saja, banyak beberapa kasus seperti, tapi kesalahan tersebut pasti diketahui, tidak mungkin sampai sekarang tidak diketahui, mustahil, karena ada hadis yang berbunyi la tajtami'u ummati 'ala dhalalah, tidak mungkin umatku berkumpul di dalam satu kesalahan. Pasti ada apa? Ada la tazaru ta'ifatu min ummati 'ala haqq. Pasti ada kebenaran. mungkin sebagian tempat, sebagian waktu jelas nampak kebenaran tersebut, sebagian waktu agak tersembunyi, sebagian tempat agak tersembunyi. Iya. Seperti misalnya periwayatan Ibn Abbas ketika dia meriwayatkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahi Ummu Habibah atau lupa saya salah seorang istrinya dalam keadaan ihram. Hadisnya di Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Tapi semua ulama itu salah. Yang benar beliau menikahi Ummu Habibah atau Ummu Salamah, saya lupa. Itu dalam keadaan halal. Ya, dalam keadaan halal, dalam keadaan tidak sedang ihram. Ya. Ada beberapa dalil, beberapa banyak, tidak bukan sekarang tempatnya, menunjukkan kenapa salah. Riwayat-riwayat yang lain, yang jelas ada riwayat-riwayat yang lain yang lebih kuat, menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW menikahi dalam keadaan ihram. Apalagi ternyata ada hadis yang jelas yang melarang orang yang sedang ihram akad nikah. Tidak boleh menikahi, tidak boleh menikahkan. Ya. Tahu kan artinya menikahi? Tahu artinya menikahkan? Menikahkan itu jadi wali. Kita jadi wali. Kalau menikahi ya kita menikah sendiri. Ya itu tidak boleh. Kemudian disunahkannya ketika orang ruku itu menunduk, ya, membungkuk, tapi punggungnya itu lurus, rata dengan kepalanya. Tidak mengangkat kepalanya lebih tinggi daripada punggungnya, tidak juga menukik sehingga apa begitu rendah, lebih rendah daripada punggungnya. Sejajar. Ar-ras bi'izai al-dhahr. Sejajar kepala dengan punggung. Kemudian bangkit dari ruku seraya mengangkat kedua telapak tangan sejajar dengan pundak lagi, kemudian membaca sami Allahu liman hamidah. Ya, dan ini bagi imam dan munfarid dan kesepakatan para ulama. Bagaimana makmum? Ini khilaf. Ada perselisihan pendapat yang para ulama. Apakah makmum juga baca sami Allahu liman hamidah atau cuma baca Rabbana walakal hamd? Ya, yang dirajikan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dan sebagian pendapat ulama salaf itu baca juga sami Allahu liman hamidah. Keumuman hadis inna majlisal imam yu'tama bihi, hukum asalnya imam itu untuk diikuti, untuk diikuti kecuali ada hadis-hadis yang jelas dan gamblang untuk berbeda antara imam dengan makmum. Iya. Adapun hadis yang fa idza qala al-imam, apabila imam membaca sami Allahu liman hamidah, faqulu rabbana lakal hamdu, maka ucapkanlah rabbana lakal hamdu. Hadis itu tidak begitu gamblang mengatakan bahwasanya tidak membaca sami Allahu liman hamidah. Itu sama dengan hadis yang mengatakan wa idza qala al-imam waladhdhalin faqulu amin, apabila imam mengucapkan waladhdhalin maka ucapkanlah amin. Maka itu juga tidak menunjukkan imam makmum tidak membaca waladhdhalin. Ya, makmum juga menurut pendapat yang lebih kuat, ya, imam makmum juga membaca waladhdhalin, waladhdhalin dan baca amin, gitu. Allah Ta'ala alam sahab. Kemudian sudah azan ya? Dengar azan tadi. Jadi mungkin kita cuba sampai sini. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.